بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayr hafizahullah taala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Halaman ke-20. Kita masih membaca penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki halaman ke-20. Ya, setelah beliau membawakan ayat surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Beliau mengatakan waja'a an-nassu fil haditsi bi annaha dhalalatun. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya kebid'ahan adalah kesesatan. Ai 'anil haqqi wal qasdi. Maksudnya kebid'ahan adalah dalalah, adalah kesesatan atau penyimpangan, yaitu penyimpangan dari kebenaran, wal qasdi, dan dari jalan yang benar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Setiap perkara baru dalam agama adalah kebid'ahan. Dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis-hadis yang mencela bid'ah ini banyak sekali. Ada puluhan hadis. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama, dalam urusan kami ini, maka perkara tersebut tertolak. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan dalam agama kami yang tidak ada asalnya dari kami, tidak ada landasannya, maka fahwa raddun, maka tertolak. Dan Nabi juga bersabda, "Inna Allah hajjaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Dan hadis-hadis yang lainnya banyak sekali yang mencela kebid'ahan. Kemudian di sini beliau mengatakan wa min syu'umil bid'ati. Dan di antara keburukan dari bid'ah adalah awalan yang pertama annaha tafriqun lid-dini. Kebid'ahan itu memecah belah agama. Karena dengan adanya bid'ah maka nanti banyak ajaran-ajaran baru, sehingga agama yang tadinya satu dari Rasulullah SAW menjadi bermacam-macam. Maka inilah hakikat memecah belah agama. Tsaniyan, yang kedua, sababun likhtilafil muslimina. Kebid'ahan adalah sebab terjadinya ikhtilaf, terjadinya perselisihan di tengah kaum muslimin. Tsalitsan, yang ketiga, al-amalu biha batilun. Mengamalkan kebid'ahan itu batil, tertolak, batal. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sudah bacakan. Yang keempat, rabi'an, wahya sababun lihajri wa imatati sunnati. Kebid'ahan adalah sebab ditinggalkannya dan matinya sunnah Nabi. Ketika orang banyak lakukan bid'ah, maka dipastikan mereka akan meninggalkan sunnah Nabi, atau bisa saja sampai sunnah Nabi itu mati, tidak lestari lagi, tidak diamalkan lagi. Khamisan, yang kelima, dolalun anis siratil mustaqimi. Kebid'ahan merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus. Wattiba'un lisubulil muaddiyati ilan nari. Dan kebid'ahan, melakukan kebid'ahan berarti mengikuti jalan-jalan yang mengantarkan kepada api neraka. Sadisan yang keenam, min mujibati zawalin ni'ami. Kebid'ahan adalah di antara penyebab hilangnya nikmat dari seseorang. Kaifala, bagaimana tidak? Walazimuha annaha istidrakun 'ala Allah azza wa jalla fi tasyri'ihi. Kelaziman dari bid'ah atau konsekuensi dari orang yang melakukan bid'ah atau mendakwahkan bid'ah, maka konsekuensinya dia istidrakun, dia mengkritik, dia memberikan catatan Allah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala fi tasyri'ihi, dalam syariatnya Allah tetapkan. Karena orang yang melakukan bid'ah, dia merasa masih ada yang kurang, sehingga dia perlu membuat yang baru. Maka ini sama saja dia mengkritik Allah. Berarti syariat yang Allah tetapkan masih kurang, masih belum sempurna. Awittihamu linnabi al-amini al-mursali fi tablighihi. Dan orang yang melakukan bid'ah atau mendakwahkan bid'ah, maka kelazimannya atau konsekuensinya dia menuduh Nabi SAW telah berkhianat dalam menyampaikan syariat. Tiham arti menuduh, menuduh Nabi Al-Amin yang Allah, Nabi SAW memberikan, diberikan sifat Al-Amin atau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang menjaga amanah, orang yang dipercaya, Al-Mursal fi tablighihi, yang beliau diperintahkan, beliau diutus untuk menyampaikan syariat. Orang yang melakukan bid'ah atau mendakwahkan bid'ah seolah-olah ingin mengatakan Nabi SAW tidak menyampaikan semua syariat. Masih ada syariat-syariat yang belum beliau sampaikan. Yaitu syariat-syariat yang mereka buat-buat. Wa tabdilun lil wahyi al-munazzali. Dan juga orang yang melakukan bid'ah atau mendakwahkannya seolah-olah dia mengganti wahyu yang telah Allah turunkan. Wa idlalun lil ibadi. Dan juga menyesatkan para hamba Allah. Wa dhulmatun liwajhihi, wa dhulmatun liwujuhi ahlihi yawmat tanadi. Dan kebid'ahan juga merupakan kegelapan yang akan muncul di wajah-wajah orang yang melakukannya di hari kiamat kelak. Ya, oleh karena itu, maka hendaknya kita tinggalkan kebid'ahan, dan kita peringatkan orang-orang dari kebid'ahan. Ya, baik kebid'ahan dalam perkataan, qauliyah, kebid'ahan dalam amalan, ya, fi'liyah, demikian juga kebid'ahan dalam keyakinan, i'tiqadiyah. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, waqala Abdullah ibn Abbas atau waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi SAW dan janganlah kalian berbuat bid'ah, karena sesungguhnya kalian telah dicukupi. Ittabi, yang ikuti Nabi, wala tabtadi'u, dan jangan berbuat bid'ah. Dan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita itu sudah cukup. Waqala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu sebuah perkataan yang maknanya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah, khalifah yang ke-13 dari Bani Umayyah, ya, dinasti Umayyah. Khalifah yang ke-13 kalau dihitung dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, yang kedua Umar bin Khattab, dan seterusnya, yang ke-13 Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang khalifah dan juga ulama. Ini ulama ahlu sunnah. Beliau mengatakan perkataan yang secara makna adalah sebagai berikut. Qif haitsu waqafal qaum. Berhentilah di mana para sahabat berhenti. Al-qaum di sini artinya para sahabat, para salaf. Ya. Maka berhentilah di mana para salaf berhenti. Artinya ambillah yang mereka ajarkan dan jangan lebih dari itu. Fa innahum an ilmin waqafuhu. Karena mereka berhenti di atas ilmu. Karena apa yang datang dari mereka, apa yang diajarkan oleh mereka, semuanya di atas ilmu. Wa bi basari nafidhin kaffu. Dan dalam masalah pengamalan ilmu, al-basar di sini maksudnya basirah ilmu, nafidh di sini maksudnya orang yang mengamalkan ilmu. Dalam masalah pengamalan ilmu, kafu, mereka sudah cukup. Tidak ada di antara kita yang pengamalan ilmunya melebihi para sahabat. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan, nah, sudah sesuai dengan Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang-orang yang paling semangat dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wahum ala kashfiha kanu aqwa. Dan mereka ala kashfiha terhadap kashf, terhadap pemahaman, masalah pemahaman, kanu aqwa, mereka lebih kuat. Kashf di sini maksudnya kashful ilmi, dibukanya pemahaman untuk memahami ilmu, dibukanya akal seseorang untuk memahami ilmu, kashf. Al-kashfu artinya disingkap, dibuka. Maka di sini Ibnu Qudamah bicara masalah pemahaman terhadap ilmu. Maka para sahabat, para salaf, para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dalam masalah pemahaman terhadap ilmu yang mereka dapatkan, aqwa, paling kuat. Wa bifadlin law kana fiha ahra. Dan dalam masalah fadl, dalam masalah keutamaan, masalah kemuliaan, andaikan kemuliaan atau keutamaan ada pada diri seseorang, maka fiha ahra. Di antara mereka, di antara para salaf, itu lebih besar keutamaannya daripada kita. Fala in kultum, kalau Anda mengatakan hadatha ba'dahum, keyakinan yang baru ini atau ibadah yang baru ini terjadi setelah mereka, setelah zaman mereka, setelah zaman salaf, maka kita katakan fama ahdathahu illa man khalafa hadyahum. Maka apa-apa yang dibuat-buat setelah masa mereka tidaklah dibuat kecuali oleh orang-orang yang menyelisihi petunjuk mereka. Wa raghiba an sunnatihim. Dan tidaklah dibuat kecuali oleh orang-orang yang benci kepada sunnah mereka. Walaqad wasafu minhu ma yashfi. Para salaf telah mensifati semua ajaran Nabi, telah mengajarkan semua ajaran Nabi, ma yashfi, dengan mencukupi, dengan maksimal. Para sahabat telah menyampaikan semua yang datang dari Nabi SAW. Wa takallamu minhu bima yakfi. Dan mereka juga telah membicarakan, telah menyampaikan minhu, ajaran dari Nabi SAW, bima yakfi, dengan mencukupi. Fama fauqahum muhassirun. Maka orang-orang yang melebihi mereka, mereka lah orang yang muhassir, orang yang merugi. Wama dunahum muqassirun. Sedangkan orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran mereka, kurang dari ajaran mereka, muqassir, maka ini orang yang lalai, orang yang kurang. Laqad qassara anhum qaumun fajafau. Dan banyak orang yang qassara, orang yang lalai terhadap ajaran yang disampaikan oleh para salaf, sehingga mereka pun jafau, menjadi orang-orang yang durhaka. Wa tajawazuhum akharuna faghallu. Dan ada orang-orang yang lain yang mereka tajawaz, yang mereka melebihi dari apa yang diajarkan oleh para salaf, sehingga mereka ghalu, sehingga mereka berbuat ghulu melebihi batas. Fa innahum fi ma baina dzalika la'ala hudan mustaqimin. Adapun orang yang mencocoki mereka, orang yang mengamalkan, menerapkan seperti apa yang mereka amalkan dan terapkan, maka mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu. Dan telah berkata al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, 'Alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu.' Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan athar salaf, berpegang teguh dengan ajaran-ajaran dari para salaf, dari para sahabat, tabi dan tabi'ut tabi'in, walaupun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara ar-rijali, dan jauhilah pendapat-pendapat orang. Artinya jangan sampai mengedepankan pendapat orang daripada dalil, daripada athar salaf. Wa in zakhrafuhu laka bil qawli, walaupun mereka menyampaikan perkataan-perkataan yang indah kepadamu. Ya, perkataan Al-Auza'i. Wa qala Abu Abdurrahman ibn Muhammad al-Adhrami, dan telah berkata Abu Abdurrahman ibn Muhammad al-Adhrami, li rajulin takallama bi bid'atin wada'a an-nasa ilaiha. Al-Adhrami ini berbicara kepada seseorang yang orang ini membahas permasalahan yang bid'ah dan mendakwahkan kebid'ahan ini kepada orang-orang. Dijelaskan oleh para ulama ya, tentang kisah debatnya ini, debat Al-Adhrami dengan tokoh alul bid'ah yang bernama Ibnu Abi Duad, dengan huruf dal, kemudian hamzah, kemudian alif layyinah, kemudian dal, Duad, ya. Ibnu Abi Duad. Ya, ini kisah debat antara Al-Adhrami, ulama al-sunnah, dengan Ibnu Abi Duad, yang debatnya ini seputar masalah khalqul Quran. Ibnu Abi Duad meyakini bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Adhrami mengatakan, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliyun aw lam ya'lamuha. Akidah yang engkau yakini ini, akidah khalqul Quran, apakah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Uthman, dan juga oleh Ali, ataukah mereka enggak tahu? Qala, maka Ibnu Abi Duad mengatakan, lam ya'lamuha, mereka enggak tahu. Qala, maka Al-Adhrami mengatakan, fa syai'un lam ya'lamhu haula'i 'alimtahu anta. Kalau begitu ini perkara yang mereka enggak tahu, namun Anda tahu, namun engkau tahu. Aneh sekali. Ada perkara agama yang Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali enggak tahu. Tapi Anda tahu. Engkau tahu. Berarti Anda lebih pintar daripada Nabi SAW dan para sahabat. Maka faqala ar-rajulu, maka lelaki tadi yaitu Ibnu Abi Duad mengatakan, fa inni aqulu qad alimuha. Oh, maaf, maaf. Maksud saya, mereka mengetahuinya. Jadi Ibnu Abi Duadnya ngoreksi. Fa inni aqulu qad alimuha. Maaf, maaf. Saya koreksi. Mereka sudah tahu. Itu Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah tahu tentang akidah khalqul Quran ini. Maka Al-Adhrami tadi berkata lagi, qala, afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u ilaihi am lam yasa'hum. Apakah Allah Ta'ala membiarkan mereka tidak menyampaikan akidah ini kepada orang-orang dan tidak mendakwahkannya, Ataukah harusnya Allah tidak biarkan mereka? Qala, maka Ibnu Abi Du'ad mengatakan, bala wasi'ahum. Iya, Allah Ta'ala biarkan mereka tidak menyampaikannya. Qala, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yas'aka anta. Berarti akidah Anda ini, akidah khalqul Quran, adalah perkara yang Allah biarkan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin tidak menyampaikannya, namun Allah tidak biarkan Anda untuk diam. Allah Ta'ala biarkan Anda menyampaikannya. Jadi kata Al-Adhrami secara mudahnya, kalau begitu mereka diam, tidak menyampaikan, namun Anda menyampaikan. Perkara agama mereka ketahui, namun mereka sembunyikan, tapi Anda tidak menyembunyikan. Dan sisi yang lain, perkataan Al-Adhrami ini juga maknanya adalah, berarti ada perkara agama yang disembunyikan oleh Nabi dan para sahabatnya, tidak sampaikan kepada umat. Berarti mereka menyembunyikan perkara agama. Berarti Anda menuduh Nabi dan para sahabat tidak amanah dalam menyampaikan agama. Jadi perkataan yang terakhir ini bisa bermakna dua. Perkataan tadi, afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'u ilaihi am lam yasa'hum. Maknanya, berarti Anda Ibnu Abi Du'ad telah menyampaikan suatu perkara agama yang para sahabat dan Nabi saja sembunyikan, namun Anda malah menyampaikan. Dan makna yang kedua, berarti Anda telah menuduh Nabi dan para sahabat menyembunyikan suatu masalah agama. Suatu ajaran agama disembunyikan. Berarti mereka tidak amanah dalam menyampaikan ajaran agama. Fanqata ar-rajulu, maka terputuslah hujjah dari si laki-laki tersebut, yaitu Ibnu Abi Du'ad. Faqala al-khalifatu wa kana hadiran, maka berkatalah khalifah ketika itu, dan ketika itu dia hadir di tempat tersebut. Jadi ini debat ini di depan khalifah. Ya, khalifah di sini maksudnya adalah Harun al-Wathiq billah. Ya, yang sering dikenal dengan al-Wathiq billah namanya adalah Harun, yang dia merupakan khalifah ke-28. Ya, tadi kalau Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-13, al-Wathiq billah ini khalifah ke-28. Maka si khalifah ini Al-Wathiq Billah mengatakan, la wassa'allahu ala man lam yasa'hu ma wassa'ahum. Ini doa. Semoga Allah tidak memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak membiarkan apa yang dibiarkan oleh Allah, apa yang dibiarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Semoga Allah tidak memberikan kelapangan hidup, kelonggaran kepada orang yang tidak mendiamkan apa yang didiamkan oleh Nabi dan para sahabat. Demikian kira-kira maknanya. Ka khalifah Al-Wathiq Billah ini mendoakan keburukan bagi si Ibnu Abi Du'ad. Berarti khalifah lebih setuju dengan argumennya Al-Adhrami, karena telak sekali bantahannya. Maka ini bisa kita terapkan dalam semua perkara bid'ah. Kalau ada orang melakukan amalan bid'ah atau punya keyakinan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dan para sahabat, tidak ada contohnya, maka kita tanyakan, amalan ini, keyakinan ini, Nabi dan para sahabat tahu atau tidak? Kalau mereka, orang yang melakukan bid'ah ini mengatakan enggak tahu, maka si pelaku bid'ah sudah kalah ketika itu. Berarti mereka mengklaim ada ajaran agama yang Nabi dan para sahabat enggak tahu, namun mereka tahu. Kalau mereka mengatakan, oh ya, Nabi dan para sahabat tahu namun tidak disampaikan, maka juga dia kalah telak. Karena berarti menuduh Nabi dan para sahabat tahu suatu ajaran agama namun mereka tidak amanah dalam menyampaikan ajaran agama tersebut, disembunyikan. Kalau itu ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka harusnya disampaikan kepada umat, tidak boleh disembunyikan. Wa kadza man lam yasa'hu ma wasa'a ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa tabi'ina lahum. biihsanin wal a'immata min ba'dihim ar-rasikhina fil ilmi war-rasikhina fil ilmi. Maka demikianlah kata Ibnu Qudamah, demikianlah orang yang tidak membiarkan apa yang telah dibiarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, para imam-imam al-sunnah setelah mereka, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, min tilawati ayatus sifat, dalam masalah pembacaan ayat-ayat sifat, wa qiraati akhbarihim, dan pembacaan khabar-khabar dari mereka, wa qiraati akhbariha, pembacaan khabar-khabar dari mereka, wa imrariha kama ja'at, dan pembiaran mereka terhadap ayat-ayat asma'ul sifat sebagaimana apa adanya, pemaknaan mereka terhadap ayat-ayat asma'ul sifat ya, sebagaimana apa adanya. Fala wassa'allahu alaihi, maka semoga Allah Ta'ala tidak memberikan kelonggaran, tidak memberikan kelapangan kepada mereka. Maka ini Ibnu Qudamah juga mendoakan keburukan bagi orang-orang yang tidak memiliki akidah dalam masalah asma'ul sifat sebagaimana akidahnya Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.